إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya selaku pembicara kemudian kepada saudara-saudaraku sekalian untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam prakteknya kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah yang bersifat wajib ataupun sunnah yang dianjurkan. Kita pun berusaha semaksimal mungkin meninggalkan larangan-larangan Allah yang bersifat haram ataupun makruh. Dengan itu kita berharap Allah golongkan kita seluruhnya ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan menyinggung sekilas tentang hikmah di balik amalan sunnah yang dianjurkan dalam agama kita. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam kitab Mustad Ahmad dan kitab-kitab Sunan, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau mengatakan inna awwal ma yuhasabu bihin nas yaumal qiyamah as-shalah. Sungguh amalan pertama yang akan Allah hisab, yang akan dihitung nanti pada hari kiamat dari tinjauan sisi perbuatan manusia yang berkaitan dengan hak Allah. Karena di sana nanti ada amalan yang dihisab yang berkaitan dengan hak manusia, sesama manusia. Kalau yang berkaitan dengan hak Allah, yang pertama kali dihisab, sholat. Kalau yang berkaitan dengan hak sesama manusia, yang pertama kali dihisab adalah ad-dima, permasalahan darah, pembunuhan antara satu manusia dengan yang lainnya. Maka dalam konteks hadis ini, Rasul mengabarkan kepada kita, amalan yang pertama kali dihisab berkaitan dengan hak Allah adalah sholat seorang hamba. Maka Allah katakan kepada malaikat-malaikatnya, wa huwa a'lam, dalam keadaan Allah sudah tahu, Allah lebih tahu daripada malaikat-malaikat yang bertugas mencatat amalan-amalan hambanya. dikatakan kepada malaikat, "Unzuru fi salati abdi, lihat salat hambaku bagaimana, atammaha am naqasaha, apakah si hamba ini menyempurnakan salatnya atau ada kekurangan dalam pelaksanaan salat wajibnya." Dilihat catatan amalnya, sempurna pelaksanaan salat wajibnya atau ada kekurangan. Maka Allah katakan, fa in kana tamatan kutibat lahu tamah. Kalau salatnya sempurna, tulis sempurna dalam catatan amal kebaikannya dan diberikan balasan yang sempurna pula dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana intaqasa minha syai'an. Kalau salatnya ada kekurangan sedikit atau beberapa kewajiban salat dalam sehari-harinya ada kekurangan, maka Allah perintahkan kepada malaikat, "Unzuru li 'abdi hal min tatawwu'in." Lihat hambaku barangkali punya salat sunnah. Barangkali dia punya amalan-amalan salat sunnah. Kan kita tahu ada salat-salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Ada salat rawatib yang dilakukan qobliyah sebelum salat wajib. Atau yang ba'diyah sifatnya yang setelah salat wajib. Itu dalam beberapa hadis secara tekstual disebutkan. Salah satu di antaranya, Rasul pernah mengingatkan keutamaan salat 12 rakaat dalam sehari semalam berkaitan dengan salat wajib. Yaitu dikatakan 4 rakaat qabla dzuhur, 4 rakaat sebelum dzuhur. 2 rakaat sebelum salat dzuhur. Atau rakaatani ba'da dzuhur, 2 rakaat setelah dzuhur, 4 + 2 = 6. Kemudian rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 + 8. Ada lagi rakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya, 10. Tambah lagi rakaatani qablal fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh, total 12 rakaat. Ini salat rawatib yang kata Rasulullah, "Man shalla thintai asyra raka'ah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa salat 12 rakaat seperti ini dalam sehari semalam mengiringi salat wajib, maka akan dibangunkan istana di dalam jannah. Ini salah satu contoh adanya salat sunnah yang dianjurkan bagi kita kaum muslimin dan muslimah untuk melakukannya. Maka kembali kepada hadis yang pertama tadi, Allah perintahkan kepada para malaikatnya, lihat barangkali hambaku ini punya sholat sunnah. Maka kalau hamba ini lahu tatawu, fa in kana lahu tatawu'un, jika hamba ini punya sholat sunnah yang sering dia lakukan atau yang pernah dia lakukan, maka Allah perintahkan kepada malaikat, "Atimmu li 'abdi fariidhatahu min tatawwu'ihi." Maka sempurnakan kekurangan dari kewajiban yang ada menjadi sempurna dari salat-salat sunnah yang dia lakukan. Di sinilah para ulama menjelaskan salat-salat sunnah yang kita kerjakan beriringan dengan salat wajib ataupun salat-salat sunnah yang lainnya. Karena di sana ada salat tahiyatul masjid, ada salat sunnah duha, ada salat sunnah tarawih, ada salat malam, ada salat witir, dan salat-salat yang bersifat muqayyad berkaitan dengan satu kondisi tertentu atau tempat tertentu, atau ada yang bersifat mutlak tanpa ada ikatan dengan satu keadaan atau satu hal tertentu. Itu tetap teranggap sholat sunnah yang bisa melengkapi kekurangan-kekurangan kita dalam pelaksanaan sholat wajib. Ini ada anjuran bagi kita kaum muslimin untuk melakukan sholat sunnah. Siapa yang menyangka kita bisa melakukan sholat wajib secara sempurna? Tidak ada. Hanya Allah yang tahu apakah sholat wajib kita sempurna atau tidak. Bahkan sekarang sholat Jumat kita sempurna ataukah tidak. Di antara kita mungkin ada yang termakan oleh keadaan sehingga angin-angin sepoi dari sebelah sana menghibur kita sejenak sebelum terjadi sholat wajib Jumat. Demikian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tsumma tukhadul a'mal ala dzakum. Kemudian amalan-amalan wajib yang lainnya diperlakukan sama. Apa saja amalan wajib? Ada puasa, ada zakat, ada haji, ada amalan-amalan yang kita ketahui sebagai rukun Islam. Itu diperlakukan sama. Dalam hadis lain, dalam riwayat Ahmad disebutkan thumma zakah. Kemudian zakat juga diperlakukan sama. Kalau zakat ada yang sifatnya wajib, maka zakat sunnah apa ini? Ada sedekah-sedekah, ada infak-infak pembangunan masjid ataupun madrasah-madrasah. Ini yang sifatnya sunnah, bisa melengkapi kewajiban zakat. Barangkali ada seorang yang sudah wajib zakat, tidak sempurna dalam pembayaran zakat wajibnya. Maka bisa dilengkapi dengan sedekah-sedekah yang dia lakukan semasa hidup. Sama seperti sholat. Sholat wajib ada kekurangan, maka dilengkapi dengan sholat sunnah yang dia lakukan semasa hidup. Maka demikian pula dengan puasa Ramadan yang kemarin baru saja kita selesai melakukannya. Barangkali ada pelaksanaan puasa satu hari atau dua hari atau beberapa hari yang kurang. Kita lengah dalam melakukannya, kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Maka kita iringi puasa sunnah, puasa wajib itu dengan puasa sunnah. Di antara puasa sunnah yang dianjurkan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang ini kita tengah berada di bulan Syawal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dalam Sahih Muslim disebutkan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa puasa Ramadan, barang siapa telah selesai dari puasa Ramadan, kemudian mengiringi puasa itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia puasa selama setahun. Dalam beberapa penafsiran ulama, seolah-olah ia puasa sepanjang masa. Hitungannya, para ulama menjelaskan di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, innal hasanah bi asyri amthaliha. Kita tahu bahwasanya satu kebaikan itu dicatat sebagai 10 kebaikan itu minimal. Dicatat sebagai 10 kebaikan. Maka kalau puasa satu bulan hitungannya 30 hari, ditambah 6 hari kan 36 kali, 36 hari. Maka dikalikan 10 menjadi 360 hari. Itu seperti hitungan hari dalam satu tahun. Maka Rasul mengingatkan, kana kasyami dahri, seolah-olah orang itu puasa setahun penuh, dapat pahala setahun penuh puasa. Ini satu rahmat dari Allah, kemuliaan dari Allah, kenikmatan dari Allah, kebaikan dari Allah untuk kita hamba-hambanya yang bersemangat mencari ampunannya, mencari keridhaannya. Masih terbuka kesempatan lebar bagi kita seluruhnya selama nyawa masih dikandung badan kita. Karena kesempatan terakhir bagi kita untuk beramal soleh adalah tatkala sakaratul maut. Itu kesempatan terakhir bagi kita untuk beramal soleh, dan itu masih terbuka sementara rahasia ilahi. Kita tidak tahu kapan maut akan menjemput, dan kita tetap diperintahkan untuk meraih ampunan. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan kita pun tetap diperintahkan untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita seluruhnya, menambah motivasi bagi kita seluruhnya untuk beramal dengan amalan sunnah, tidak hanya yang wajib-wajib saja, karena kita tidak tahu kesempurnaan amal wajib yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan amalan sunnah yang kita lakukan bisa melengkapi kekurangan-kekurangan pelaksanaan kewajiban-kewajiban kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayuhal muslimun ibadallah, telah kita dengarkan bersama sekilas dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang menghasung kita seluruhnya kaum muslimin untuk melakukan amalan-amalan yang bersifat sunnah, anjuran. Mudah-mudahan dengan itu bisa melengkapi kekurangan-kekurangan pelaksanaan kewajiban-kewajiban kita. Kita berharap kepada Allah ampunan, kita berharap kepada Allah rahmatnya, kita berharap kepada Allah nikmat yang bersifat kekal abadi pada hari kiamat nanti. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya minhum wal-amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa alhimna tiba'ah, wa arinal batila batila wa alhimna jtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.